Wa rajulani tahabba fillah, dan dua orang lelaki saling cinta mencintai karena Allah. Ya. Ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Ia berpisah karena ada tugas masing-masing dalam agama yang harus dia jalankan, akhirnya berpisah. Maka ini adalah orang yang cinta mencintai karena Allah. Ya, demikian pula ya kebalikannya, dua orang perempuan saling cinta mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Wa rajulun da'at kumra'atun dhatu mansibin wa jamal, faqala inni akhafu Allah. Seorang lelaki dipanggil oleh perempuan yang punya kedudukan dan punya kecantikan. Ya, maksudnya dipanggil berbuat yang tidak baik, berbuat zina. Tapi laki-laki ini berkata, inni akhafu Allah, saya takut kepada Allah. Ini golongan yang keberapa? Yang kelima. Kemudian golongan yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ini sisi pendalilan penulis. Ya, seorang lelaki bersedekah dengan sebuah sedekah, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian golongan yang ketujuh, wa rajulun dzakara Allah khalian fa fadat aynah. Seorang lelaki mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka berderailah air matanya. Nah, muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, selesai sudah ya pembahasan saya satu bab. Salah bab ahli zakah, insyaallah taala kita selesaikan nanti setelah salat asar. Ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.